Salam Lestari, Anda bersama kami dalam kabar sepekan orang utan. Orang utan adalah satu-satunya kera besar yang ada di Asia dan hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Beberapa penyebab berkurangnya populasi orang utan diantaranya adalah praktik perburuan, pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan, perubahan iklim serta kebakaran hutan. Dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 55%. Orangutan Kalimantan masuk dalam kategori terancam punah dan tersisa 57.000 individu lagi. Populasi orangutan liar di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan berkurang 50% dalam 10 tahun terakhir karena hilangnya hutan dataran rendah. Orangutan liar di Kalimantan Barat diperkirakan tersisa 6.675 individu dengan dua spesies utama, Pongo pygmaeus dan Pongo pygmaeus rumbi. Jaga kelestarian orangutan karena merupakan satwa yang dilindungi. Barang siapa menangkap, melukai, membunuh, memperniagakan, memiliki bagian-bagian tubuh satwa dilindungi diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun kurungan dan denda 100 juta. Peraturan ini terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Info ini tersenggara dalam rangka Pekan Peduli Orangutan 2012 oleh Yayasan Palung bekerjasama dengan Radio Kesayangan Anda.